dan ia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Termasuk pula di dalamnya turuq ilal jannah wa ilal nar, jalan-jalan yang bisa meniti seseorang menuju al-jannah dan menuju an-nar. Seseorang mendapatkan kemudahan, ia bisa berada di atas jalan tersebut yang dengannya ia bisa sampai kepada surga Allah Azza wa Jalla hanya semata-mata karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Dan telah kita sebutkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kalian rasakan berupa nikmat, maka datangnya adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencakup kenikmatan-kenikmatan ad-dunyawiyah, demikian pula terkena pula padanya kenikmatan-kenikmatan al-ukhrawiyah berupa iman dan yang semisalnya. Sekarang kita masuk ke pembab yang setelahnya. Pada poin yang ke-14, Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan di antara dari sawarif anil haq adalah tarku hidayatin nasi lil haqqi. Seorang meninggalkan hidayah yang ia berikan kepada manusia menuju kebenaran. Artinya, seseorang yang telah diberikan ilmu al-fahm, pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla seputar al-haq, al-batil, bisa membedakan antara yang syiriknya dengan yang tauhidnya, yang sunnahnya dengan yang bid'ahnya. Namun seiring dengan ini, ia tidak memiliki semangat di dalam memberikan hidayah bimbingan kepada manusia yang lainnya. Ia menjadi seorang yang bakhil. Ataukah kemungkinan yang berikutnya, ia adalah seorang yang takasulan, yang malas, tidak memiliki semangat di dalam berperan berjalannya ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muallif di sini hafizahullah menyebutkan dengan seseorang meninggalkan jalan yang dengannya ia bisa memberikan bimbingan petunjuk kepada manusia yang lainnya, ini ternyata menyebabkan dengan apa yang dilakukannya ia terhalangi dari kebenaran, ia terhalangi dari al-haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada seseorang manakala orang tersebut ia memberikan kebaikan kepada saudaranya karena Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang sepadan, yang setimpal dengan apa yang ia berikan kepada saudaranya tersebut. Apakah sifatnya bantuan ataukah yang semisalnya? An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya yang ma'ruf dan sering kita nukilkan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membantu seseorang baik orang tersebut adalah seorang pria muslim atau baik orang tersebut adalah seorang wanita muslimah. Ia akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla selama ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hamba tersebut ia membantu saudaranya, menolong saudaranya. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang muslim, seorang muslimah, tatkala ia beramal, tatkala ia mengerjakan sesuatu kebaikan, itu sepadan dengan jenis amalan kebaikan yang dilakukannya. Kalau semisal amalan kebaikannya tersebut adalah berhubungan dengan sumbangsihnya, membantu saudaranya, menolong saudaranya, meringankan beban yang ada pada diri saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla sebagai gantinya akan membantunya, menolongnya, meringankan beban yang ada pada dirinya. Man yasara ala mu'sirin yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu seorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla sebagai gantinya, balasan untuknya, akan memberikan kemudahan baginya di urusan dunianya dan di urusan akhiratnya. Sebagai jazaan wifaqa, balasan yang sepadan. Termasuk pula di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang muslim memiliki antusias, semangat di dalam berdakwah, memiliki antusias untuk kemudian menjalankan roda-roda ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla, baik secara langsung dengan dia terjun, dengan dia memberikan at-ta'lim, memberikan at-tadris, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk mereka kaum muslimin, atau secara tidak langsung dengan ia memberikan sarana-prasarana dan memudahkan seseorang untuk kemudian bisa terjalannya ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla, maka tentulah dengan apa yang memudahkan kaum muslimin, yang dengan kemudahan tersebut akhirnya mereka mengerti kebenaran, dengan apa yang ia berikan berupa bantuannya, yang dengan bantuannya akhirnya manusia mengerti antara yang benar dan dengan yang salahnya, antara yang sunnah dengan yang bid'ahnya, antara yang syirik dengan yang tauhidnya, maka sebagai balasan yang sepadan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bukakan untuknya hidayah yang dengan sebab ataukah perantara dirinya manusia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan sebab ta'awunnya, bantuannya, mengerti antara yang hak dengan yang batil. Maka sebagai balasannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecerahan, penerangan untuknya, sehingga ia bisa mendapatkan pencerahan antara yang hak dengan yang batil. Manusia dengan sumbangsih apa yang dilakukannya, akhirnya mereka mengerti antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Maka sebagai balasan yang sepadan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membukakan untuknya hidayah, yang dengan hidayah tersebut dia mengerti mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ini makna dari bab yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sehingga bila mana akibat positif adalah sesuatu yang positif, maka tentu akibat yang negatif berdampak pada sesuatu yang negatif pula. Seseorang yang menimpakan kemadharatan kepada seorang muslim tanpa hak, maka sebagai imbasnya Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kemadharatan untuknya. Man dhar musliman dharahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memadharatkan seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan memadharatkannya. وَمَنْ شَاقَ مُسْلِمًا شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ, barang siapa yang mempersulit urusan seorang muslim, memberatkan urusan seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberatkan urusannya. Lihat dampak negatif yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya, berimbas kepada dampak negatif pula yang semisal dengan apa yang dia berikan kepada saudaranya sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian pula tatkala seorang tidak memiliki semangat di dalam memberikan hidayah kepada manusia, ia menjadi seorang yang bakhil, yang kikir. Ataukah mungkin karena kebakhilannya, ia baru bisa memberikan sumbangsih hidayah, petunjuk atau ta'awun di dalam bab ad-da'wati ilallah subhanahu wa ta'ala bila ada balasan berupa dunia? Kalau semisal ada gajinya, Ustaz, saya mau. Kalau semisal maaf-maaf saja, gajinya tidak ada, apalagi tidak cukup, maaf, tidak bisa saya. Faya subhanallah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdu khamilah in u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Ta'isa wa antakasa wa idha shtukiya falan tukasa. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh binasa hamba dirham, hamba dinar, hamba kain-kain yang mewah, khamilah, yaitu mereka orang-orang yang apabila diberi sesuatu dari dunia tersebut radhiya, ya ridha, dengan lapang dada dia mau berbuat, dengan lapang dada dia berucap, dengan lapang dada dia melangkahkan kakinya. Wa illam yu'ta lam yarda. Bila dia tidak diberi maka dia tidak ridha, dia marah. Dia berkeluh kesah. Dia bahkan menyayangkan apa yang telah dilakukannya. Apa yang telah dikeluarkan peluhnya, keringatnya. Waduh, rugi saya. Rugi waktu, rugi tenaga. Ternyata di balik ini seluruhnya tidak mendapatkan apa-apa dari dunia. Faya subhanallah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam riwayat yang tadi kita bacakan, ta'isa, sungguh ia celaka. Saking celakanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ibaratnya seperti hanya seseorang yang syukiya falantukasa. Seseorang yang ada duri menancap di tubuhnya, kemudian dia tidak bisa mengambilnya. Sengsara. Sakit siang malam. Dia akan merintih kesakitan. Bahkan dia demam. Selama sekian hari. Bahkan duri yang menancap di bagian tubuhnya tersebut akan semakin membekas dan membesar lukanya. Infeksi. Merintih kesakitan. Ya rugi. Ada duri tidak bisa diangkat. Ini menunjukkan, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, hendaklah seorang muslim membedakan antara amalan-amalan ukhrawiyah dengan amalan-amalan dunyawiyah. Kalau semisal dalam perkara ukhrawiyah, antum kiaskan sama seperti antum bekerja, sama seperti antum mencari dunia, maka salah. Maka yang demikian tidak dibenarkan. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Engkau tidak mendapatkan pahala, bahkan semakin merugi di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla mencela seperti yang ditafsirkan oleh mereka para ulama, bila mana seorang muslim tatkala ia menjalankan satu amalan yang seharusnya amalan tersebut diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, ia niatkan untuk mendapatkan sedikit dari bahagian dunia. Dan saya ingat anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membuat bab ini di dalam kitabnya Fathul Majid. Kemudian dibawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah azza wa jalla, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami palingkan ke arah apa yang diinginkannya. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, dalam keadaan ia tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun. Namun, apakah akibat dari salahnya niat, salahnya maksud dia menjalankan satu perbuatan tersebut yang seharusnya untuk Allah, namun dia niatkan untuk dunia, berakibat baik pula di akhiratnya, sebagaimana berakibat baik di alam dunianya. Dia tidak mendapatkan kekurangan dari harta dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Kenyataannya tidak. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang ia rasakan di alam dunia pada hakikatnya menyembunyikan azab yang demikian berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan beberapa ancaman yang seluruhnya adalah ancaman yang demikian mengerikan dan berat. Ancaman yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ila nar. Mereka-mereka inilah adalah orang-orang yang tidaklah mendapatkan bahagian di alam akhiratnya kecuali neraka jahannam. Wahabita ma sana'u fiha, dan terputus amalan-amalan kebajikan yang mereka amalkan di alam dunia. Karena dia salah di dalam memposisikan niat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka amalkan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kita kembali kepada bab, kapan seseorang yang memiliki rasa malas untuk kemudian berperan aktif di dalam menjalankan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut akhirnya mengantarkan manusia menuju kebenaran, maka pada hakikatnya akan berimbas pada dirinya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menjadikan dirinya sebagai seorang yang sangat sulit menerima kebenaran dan sangat dangkal pikirannya untuk kemudian bisa memahami kebenaran. Bahkan seakan-akan antara kebenaran dengan dirinya ada hijab. Yang tatkala kebenaran itu berada di hadapannya, seakan-akan tertutupi dengan hijab tersebut dan dia tidak mengetahuinya. Yang lebih parah kalau misal dia salah memilih. Tatkala kebenaran dan kebatilan bercampur dan sama-sama berada di hadapannya, maka ia memandang kebatilan itu adalah sebagai kebenaran. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Bila mana imbas keadaan seseorang yang ia bermalas-malasan ataukah bakhil, ataukah mungkin karena tendensi dari tendensi-tendensi perkara dunia yang menyebabkan akhirnya dia pobi, dia urung niatnya untuk kemudian ikut andil di dalam menyampaikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia sehingga mereka mengenal kebenaran. Imbasnya terkena kepada dirinya, maka tentu memotivasi kita sebagai seorang muslim, demikian pula muslimah, agar tidak memiliki sifat tersebut. Agar kita sebagai seorang muslim, demikian pula muslimah, memiliki antusias di dalam bab al-hidayah linnasi ilal haq. Nah, ikut andil, berperan di dalam memberikan hidayah kepada manusia baik secara langsung ataukah secara tidak langsung. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan seperti inilah sifat-sifat mereka, orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang saya berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla adalah jalannya Nabi dan jalannya seluruh para Nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang diikuti oleh pengikutnya dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Hingga generasi yang pada generasi tersebut Allah Azza wa Jalla mengutus Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lihat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam baik secara langsung ataukah dengan berperang, dengan berjihad melawan musuh-musuhnya dan menebarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia. Kita melihat dalam sejarah Islam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki andil besar di dalam membantu roda dakwah yang diemban oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tatkala membaca kisah-kisah mereka akan menjumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar berkorban dan terbukti kejujuran, keikhlasan pengorbanan mereka baik dengan hartanya atau dengan darahnya, dengan jiwanya, dalam rangka untuk menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Dan ternyata keadaan para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tidak hanya khusus sebagai sifat mereka saja. Bahkan sifat seluruh mereka, orang-orang yang benar-benar tulus dan ikhlas mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjumpai mereka memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Memiliki antusias di dalam dakwah ila Allah. Memiliki semangat untuk kemudian menjalankan roda ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, dengan waktunya dia korbankan, atau bahkan dengan hartanya. Kita akan menjumpai sifat-sifat mereka, orang-orang yang tulus dan ikhlas di dalam mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mudah berlapang dada di dalam memberikan bantuan, di dalam memberikan sumbangsi tenaga dalam rangka untuk menjalankan ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kalau misal pahalanya dan keutamaannya seperti yang kita sing di awal bab, dengan semangatnya seseorang untuk kemudian menjalankan roda ad-da'wah ila Allah azza wa jalla, memberikan bimbingan kepada manusia agar manusia bisa mengerti kebenaran, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah, berimbas pada perkara-perkara positif yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Allah bukakan hidayah untuknya sehingga ia mengenal kebenaran sebagaimana manusia-manusia yang dengan sebabnya mereka mengerti dan mengenal kebenaran tersebut. Namun ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bila mana kita menelaah demikian pula membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan seorang yang memiliki semangat antusias untuk kemudian memberikan bimbingan kepada manusia tidak hanya sebatas apa yang kita sebutkan. Pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka demikian banyak. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Kemudian sebelum Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan nasihat kepada Ali dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Kalau misal Allah Azza wa Jalla dengan sebab memberikan hidayah kepada satu orang, maka yang demikian jauh lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah adalah harga yang paling mahal yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada zaman tersebut. Harga yang paling berharta, benda yang paling berharga, yang dengannya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, yang tatkala seorang memilikinya itu dijadikan sebagai kebanggaan dan kemuliaannya. Artinya seseorang yang dengan sebabnya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya, maka ia akan mendapatkan balasan dengan satu balasan yang lebih baik dibandingkan dunia yang paling baiknya yang ada di alam dunia. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man dalla ila al-huda kana lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Seorang yang memberikan hidayah kepada manusia sehingga dengan sebabnya akhirnya mereka berada di atas hidayah tersebut, maka ia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengamalkannya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah sosok manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Paling bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan makna hadis ini bermakna umum. Keberadaan dirinya di satu tempat, akhirnya manusia merasa dengan keberadaan dirinya mereka mendapatkan manfaat yang besar. Mereka terbantu. Mereka teringankan bebannya dengan bantuannya. Karena mungkin dia adalah sebagai seorang yang kaya namun dermawan. Ataukah mungkin seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan fisik, sehingga dimanapun dia berada, tatkala saudaranya membutuhkan bantuannya, maka dengan ringan hati ia membantunya dengan tenaganya. Dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekitarnya. Maka orang yang seperti ini adalah ahabbun nas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Termasuk pula di dalam bab anfa'uhum linnas, adalah memberikan manfaat kepada manusia dalam perkara-perkara kebaikan yang berhubungan dengan agamanya. Dalam bab ad-din. Dia meluangkan waktunya untuk kemudian berpikir. Dan mengorbankan pikirannya, waktunya. Untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya dakwah ini bisa berkembang dan yang semisalnya. Kalau semisal ia punya harta, maka ia berikan hartanya dalam perkara kebaikan. Termasuk pula di dalamnya, dalam rangka untuk kemudian menjalankan roda dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin kita sebagai seorang muslim terkadang melupakannya. Mungkin di sebagian pikiran kita, orang itu nyumbang harus besar. Kalau nyumbang 100 ribu, ini kok malu saya. Ini jangan demikian. Kalaulah semisal sesuatu yang kecil kemudian dikumpulkan akhirnya menjadi sesuatu yang besar, maka hasilnya juga menjadi sesuatu yang besar. Nah, ya anggaplah ikhwan di Samarinda ini jumlah per kakaknya yang bekerja itu mungkin 200 orang. Ada 200 kurang lebihnya. Belum yang umat-umahatnya yang mungkin yang mereka juga berpenghasilan ini tak sedikit. Kalaupun umahatnya hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga, namun pada sebagiannya harta suaminya berada di tangannya. Berada di tangannya. Ya, kalau semisal sebagian di antara kita meluangkan 50 ribu saja dalam satu bulan sekali, itu dikali 500 sudah berapa? Hah? 50 dikali 100, sekali 200 berapa rupiah itu? Hah? Ya ikhwah, masa antum gak ada yang tahu? 50 ribu dikali 200 berapa itu? Hah? Berapa? 5 juta. Masalah, 5 juta. Itu kalau 50 ribu. Kalau 100 ribu berarti 10 juta. 10 juta. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kaum dari Bani Asy'ariyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kaum dari Bani Asy'ariyyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mereka berada di satu tempat dalam keadaan mereka dalam keadaan kesulitan, maka jama'u ma indahum, mereka pun mengumpulkan apa yang bisa mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Sebagian hanya punya roti satu genggam, maka dikumpulkan di satu tempat. Sebagian hanya memiliki uang, maka dikumpulkan. Kemudian sebagian hanya memiliki daging, dikumpulkan. Sebagian hanya memiliki gandumnya, dikumpulkan. Sehingga terkumpullah jumlah yang banyak. Summa qasamu bainahum bisawiyah. Kemudian setelah terkumpul dengan jumlah yang banyak, mereka membagi-bagikan sejumlah mereka dengan pembagian yang rata antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis ini menyebutkan ana minhum, sesungguhnya saya termasuk dari mereka, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka amalkan adalah termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala satu itu dikumpulkan dari jumlah yang kecil menjadi satu yang besar. Ya Ustaz, saya enggak pernah dengar adanya ta'awun, maka saya enggak ta'awun ini. Masalah. Sebagiannya ada yang seperti itu. Mungkin saya enggak punya WA Ustaz. Punyanya cuma HP jadul. Padahal uang itu diangkat orang sekeluarga saja enggak kuat. Uang di rumah itu diangkat sekeluarga enggak kuat itu. Saking banyaknya. Atau saking beratnya tempatnya, isinya enggak ada. Ini bedanya seorang yang motivasi untuk melakukan kebaikan murni dari dirinya. Dan seseorang yang motivasi melakukan kebaikan baru melalui sebab orang lain. Bedanya demikian. Kalau seorang yang termotivasi melakukan kebaikan berasal dari dirinya, maka ada semangat. Ia mencari. Ada semangat dia menggali informasi. Ada semangat ia untuk kemudian bisa membantu apa yang dia bantu. Ini perbedaan antara dua orang yang tadi kita sebutkan. Dan tentu keutamaan keduanya berbeda seukuran dengan apa yang ada pada dirinya. Seiring dengan ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat-sangat memprihatinkan keadaan sebagian kaum muslimin yang dari satu sisi kita melihat mereka memiliki sikap bakhil di dalam menginfakkan hartanya dalam perkara-perkara kebaikan. Namun dari sisi yang lainnya, kita melihat mereka itu jor-joran. Kalau keran itu langsung dibuka lebar. dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan syahwatnya. Demikian pula dengan perutnya. Yang hanya sejarak sejengkal itu pun gak ada. Antara dada sampai bawahnya mungkin sejengkal. Ini apa luasnya perut banil insan. Akan tetapi dalam dua hal ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita melihat mereka memiliki ringan tangan. Berapa harganya? Dek, ini 1.500.000. Mas, apa ini? Pakaian sama jajan, ternyata jajannya 1 jutaan. Ya udah, enggak apa-apalah. Yang penting adik senang. Berapa harga makanan yang kamu beli? Ini 300.000, Mas. Beli di mana? Di KFC. Pizza Hut. Airnya? Airnya maunya Aqua. Enggak mau yang isi ulang. Yang semisalnya dan yang semisalnya. Akhirnya kalkulasi pengeluaran yang seharusnya gajinya 20 juta menjadi minim. Minim 1 juta tiap bulannya. Ya subhanallah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, inna hadzal mala hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru madza ta'malun. Sesungguhnya harta dunia ini adalah hulwa, sesuatu yang manis lagi hijau warnanya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kalian memilikinya, kemudian Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, ya Hakim, inna hadzal mala hulwatun khadiratun, faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Hakim, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang manis dirasa dan hijau dipandang, sehingga memiliki dua daya tarik yang demikian kuat. Rasa manis yang merasa enak di lidah untuk kemudian mencicipinya, dan daya tarik yang kuat tatkala mata ini memandangnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fihi. Seorang yang mengambil harta dengan jiwa yang baik, tidak adanya ketamakan, tidak pula adanya kerakusan, maka burika lahu fihi, dia akan diberkahi oleh Allah azza wa jalla rabbul alamin dari harta yang dimilikinya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, dan seseorang yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba', keadaan orang tersebut seperti seorang yang makan dalam keadaan tidak pernah kenyang dan tidak merasakan kekenyangan. Artinya dia dalam kondisi lapar. Tatkala melihat makanan yang demikian enak, dia berupaya untuk menghabiskannya sekali lahap. Namun ternyata setelah dia menghabiskan satu porsi, dia tidak merasakan kekenyangan sedikit pun. Maka yang terjadi adalah dia akan melahap makanan yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini keadaan seorang yang tamak di dalam perkara dunia. Karena inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, penting sekiranya seorang muslim untuk kemudian senantiasa mengevaluasi dan membenahi keadaan dirinya, dan sangat termotivasi untuk kemudian terus bisa memiliki sumbangsih di dalam memberikan kebaikan kepada saudaranya. Kalau semisal berhubungan dengan tenaga, maka ia bantu dengan tenaganya. Kalau semisal ia bisa membantu dengan ilmunya, maka ia bantu dengan ilmunya. Kalau semisal ia bantu hanya sebatas dengan hartanya, karena dia sering bekerja, karena dia sibuk dan jarang di rumah dan semisalnya, maka ia bantu dengan harta yang dimilikinya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula para ummahat memiliki peran aktif di dalam bab ini. Seringnya kita menjumpai para suami akhirnya memiliki mental kerupuk tatkala berhadapan dengan istrinya ini. Maaf-maaf saja. Sudah dengar ceramah, menggebu-gebu. Saya ingat saldo di rumah ini, Ustaz, ada 200 juta. Tayib, saya akan sedekahkan 5 juta saja. Atau saldo di rumah ini, Pak Ustaz, ada 1 miliar. Kayaknya banyak ribanya ini. Karena saya enggak tahu, tiba-tiba pokoknya kebutuhan ada saja. Ada sekitar 20 juta. Nanti saya kasihkan, Tayib. Sudah menggebu-gebu semangat sampai ke atas rambut. Tapi giliran pulang ke rumah, baru mau ngomong saja, ngelihat su istrinya merengut, langsung pudar. Langsung pudar, pupus semangatnya hilang. Ini masyarakat ikhlas. Rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka istri juga memiliki peran aktif di dalam bab ini. Lebih bagus lagi kalau lah misal dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, untuk bulan ini Thayyib, kita enggak usah belanja di Maxi, di KFC dan yang semisalnya, makan telur dadar saja. Ataukah makan seadanya saja sudah. Bulan ini saya mau berinfak. Kebetulan ada himbuan ta'awun ini dan itu, kita sisahkan dari uang yang Mas kasihkan kepada saya tiap bulannya untuk disedekahkan ke yang memerlukannya. Ini lebih bagus. Kita acungi 10 jempol. Kalau semisal tangan kita ini jempol semua, kita acungi. Akhwat yang seperti ini, akhwat teladan. Jangan kemudian akhirnya membisiki kepada suaminya dengan bisikan-bisikan yang penuh tipu muslihat. Dan mengatakan, ya suamiku, kamu tadi mau infak 1 juta. Ini banyak kebutuhan. Belum bayar SPP, belum nantinya makan, belum untuk kebutuhan anaknya sakit, belum nantinya kebutuhan keluarga yang di sana. Akhirnya surut, ya sudahlah 100 ribu aja. Dikulangi 0,1-nya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan justru di dalam bab andilnya seorang muslim di dalam perkara infak, yang paling ditekankan adalah dari kalangan para nisa, para ummahat, para wanita, para akhwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, ya ma'asyaral nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aytukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya saya melihat kalian ini kebanyakannya termasuk dari kalangan ahli nar, dari kalangan penghuni neraka, wal iyadzu billah. Sebagian antara mereka menyatakan, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Wahai Rasulullah, apakah disebabkan mereka itu kebanyakannya menjadi seorang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la, tidak. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Namun makna kufur yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla adalah kafirnya mereka kepada perbuatan-perbuatan ihsan, kebaikan yang dilakukan, yang dimiliki oleh suaminya untuknya. Wa yakfurnal ashir, dan ia kufur kepada suaminya. Ini sebab, musabab kebanyakan mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Ketika ada salah seorang wanita yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, azatu ba'lin anti. Apakah engkau wahai seorang wanita adalah seorang wanita yang memiliki suami? Maka wanita ini mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang bersuami. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, unzuri aynama anti minhu fa innama huwa jannatuka aw naruk. Lihatlah di mana posisimu di sisi suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Bila mana disebutkan di dalam Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, satu riwayat adanya seorang wanita yang ditanyakan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak salatnya, banyak pula sedekahnya, dan ia rajin berpuasa di siang harinya. Namun ternyata wanita ini ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam memiliki sifat yang jelek kepada tetangganya, walakinnaha ta'tu'dhi jaraha bilisaniha, akan tapi dia wahai Rasul adalah seorang wanita yang terkenal suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan perihal wanita tersebut, la khaira fiha bal hiya min ahli nar. Wanita ini adalah wanita yang tidak ada kebaikannya sedikit pun, bahkan dia termasuk dari kalangan ahli nar. Wal'iyadzubillah. Lihat ma'asyaral ikhwah wal ummahat rahimani wa rahmakumullah. Seorang wanita yang hidup semasa Nabi alaihi salatu wassalam, tentulah di masa yang mulia, di masa yang dengannya seharusnya dia mendapatkan keutamaan yang banyak karena bisa melihat Nabi dan mendengarkan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang wanita yang muslimah karena dia adalah seorang yang taat menjalankan amalan salatnya, bahkan bersedekah di jalan Allah azza wa jalla, bahkan menghidupkan siangnya dengan bersiam, dengan berpuasa. Dia tentu sebagai seorang wanita yang mutahajjibah, yang berhijab dengan hijab yang syar'i, dengan hijab yang layaknya dipakai oleh para wanita-wanita yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hijab yang kebanyakan keumuman para wanita muslimah mengenakannya pada zaman kita saat ini. Namun tatkala wanita ini jelek muamalahnya dengan tetangganya, ia sakiti tetangganya dengan lisannya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la khaira fiha bal hiya min ahli nar. Bila mana yang disakiti oleh dirinya adalah tetangganya, maka bagaimana lagi kalau semisal yang disakitinya adalah suaminya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya pribadi, bukan perkataan seorang ustaz, namun perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan seorang rasul yang berbicara bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah azza wa jalla rabbul alamin. Terus terang saja, saya pernah mengisi ummahat di balik tabir situ. Ketika saya menyebutkan bab ini, ada yang batuk-batuk sambil kayak gimana gitu. Ada yang batuk-batuk sambil kayak gimana. Ini wallahu alam bisa di sana ini ada yang batuk-batuk juga atau gimana. Yang saya sampaikan ini adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mentaati beliau adalah sungguh dia akan mendapatkan kebaikan di dunianya dan di akhiratnya. Sehingga saya nasihatkan para ummahat juga aktif di dalam memotivasi suaminya agar ikut andil dalam perkara dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tidak diganggu suaminya tatkala harus berprofesi sebagai satu seksi sibuk, satu divisi yang harus mengorbankan waktunya dan interaksinya dengan keluarganya. Dikit-dikit rapat, dikit-dikit wah ada barang masuk, saya harus mengontrol. Dikit-dikit ada tukang bermasalah, dikit-dikit aduh ada air bocor dan yang semisalnya. Maka jadilah seorang wanita yang ikut berperan aktif di dalam membantu suaminya melakukan perkara-perkara kebaikan. Sebagaimana Hajar tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan ia bersama putra kandungnya Ismail alaihi salatu wasalam sebagai anak pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, menunjukkan kasih sayang dimiliki oleh Ibrahim tentulah sangat besar kepada putranya. Namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kemudian membawa Hajar, demikian pula Ismail, ke lembah Mekah. Yang waktu itu tidak ada air, tidak pula ada penghuninya. Maka tatkala Ibrahim alaihi salatu wasalam hendak meninggalkan Hajar bersama dengan putranya, maka Hajar pun mengikutinya dari belakangnya. Dan seakan-akan hendak memprotes apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepadanya. Namun tatkala dilihat ternyata Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak bergeming dan terus melangkahkan kakinya meninggalkan mereka berdua, maka Hajar mengatakan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam, hal amarakallahu bihadza, apakah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini adalah Allah azza wa jalla? Maka Ibrahim alaihi salatu wasalam menyatakan, benar, Allah yang memerintahkan saya. Maka Hajar alaihi azza menyatakan, idzan la yudhi'an Allah subhanahu wa ta'ala, kalau demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kita seluruhnya. Dan ini terbukti. Allah memberikan kepada mereka bantuannya, pengawasannya, dan pertolongannya. Sehingga jadilah negeri tersebut sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini yang tanya ami-ami atau anak? Bukan anak-anak. Afan Ustaz, anak mau tanya, apakah boleh kita nikah dan mengadakan musik di pernikahan tersebut? Jawabannya tidak boleh. Jangankan mengadakannya. Yang hadir saja tidak dibolehkan untuk hadir di tempat tersebut. Nah. Dan banyak fatwa dari mereka, para ulama, yang menyebutkan tentang diharamkannya perkara musik. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.